بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، pada kesempatan kali ini kita akan memulai pelajaran kita, pelajaran untuk mengetahui sebuah ilmu yang mulia, mempelajari bahasa Arab. Karena dengan mempelajarinya kita akan mengetahui keutamaan ilmu syariat dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang lain. Karena bahasa Arab diibaratkan sebagai alat ataupun jembatan yang dapat menghantarkan dalam memahami kitab dan sunnah. Kemudian ada beberapa hal yang perlu kita ketahui dalam menuntut ilmu ini. Seorang talibul ilmi, seorang penuntut ilmu, dalam memulai, mengawali menuntut ilmunya, maka dia harus yang pertama kali dia tanamkan dalam hatinya adalah keikhlasan niat dalam menuntut ilmu. Ikhlas dalam arti tidak ada tujuan lain dalam menuntut ilmu ini kecuali hanya mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhlas dengan tidak mengharapkan tujuan-tujuan duniawi yang hanya bersifat sementara dan fana. Para pendengar sekalian, setelah kita mengikhlaskan niat kita dan kita bertujuan menuntut bahasa Arab ini hanyalah untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah agar dapat memahami keduanya dengan pemahaman yang benar, maka perkara kedua setelah kita mengikhlaskan niat adalah bagaimana kita menuntut ilmu untuk mengangkat kejahilan, kebodohan yang ada pada diri ini. Karena hanya orang-orang yang berilmulah yang mereka lebih takut di dalam melaksanakan ibadahnya kepada Allah. Allah firman, innama yahsyallaha min ibadihil ulama. Hanyalah yang takut kepada Allah dalam menjalankan ibadah mereka orang-orang yang berilmu, para ulama. Kemudian hendaklah tujuan kita dalam menuntut ilmu ini menegakkan syariat, menolong agama Islam ini dari segala makar musuh-musuh Islam. Kita memahami Al-Quran dan hadis dengan tujuan menjunjung tinggi bendera Islam dari makar musuh-musuh Islam. Baik, ini sebagai pembukaan awal dalam melangkah mempelajari bahasa Arab. Adapun kitab yang akan kita pelajari adalah kitab yang bernama Muhtarat. Muhtarat, kitab ini diterjemahkan dengan bahasa Indonesia ringkasan singkat kaidah-kaidah bahasa Arab. Penyusun dari kitab ini adalah dua ustadz yang tidak asing di telinga kita, Al-Ustadz Aun Rafiq Gufron. Beliau adalah seorang mudir pimpinan pondok pesantren Al-Furqan Al-Islami di Gresik. Yang kedua penyusun dari kitab ini adalah Al-Ustadz Abdurrahim. Beliau adalah mantan staf pengajar pada pondok pesantren Islam Al-Furqan Gresik, yang sekarang dia menjadi staf pengajar di pondok pesantren Al-Ukhuwah Sukoharjo. Langsung saja kita buka pelajaran kita pada halaman 10. Al-babu al-awwalu. Al-babu al-awwalu, bab pertama. Muqaddimatun, muqaddimah, pembukaan. Qawaidus sarfi, qawaidus sarfi, Qawaidus Shorfi adalah ilmu yang mempelajari, yang menghususkan pembentukan kata dan perubahannya karena penambahan atau pengurangan. Nanti kita akan mengetahui bagaimana cara kita membentuk suatu kata dan perubahannya, baik itu nanti karena penambahan maupun pengurangan. Ini makna atau definisi dari qawaidus shorfi. Yang kita pelajari awal pertama kali pada saat ini adalah qawaidus shorfi. Nanti kita akan mengetahui bagaimana pembentukan kata dan perubahannya sebelum kita melangkah dalam mempelajari susunan kata atau i'rabnya. Kita lanjutkan, kebanyakan kata tersusun dari 3 huruf, kemudian dibuat timbangan fa'ala. Ketahuilah wahai para pendengar bahwa para ulama menjadikan kata fa'ala sebagai wazan timbangan, sebagai tolak ukur dari segala kalimat, dikarenakan beberapa sebab. Sebab yang pertama, bahwa fa'ala adalah 3 huruf yang mewakili keluarnya makhraj huruf fa, ain, dan lam. Ain, fa, ain, dan lam. Ketiga huruf ini mewakili 3 tempat keluarnya makhraj huruf. Fa-nya di tengah, kemudian ainnya kita ketahui ain, kemudian lam pada bibir. Lam, fa, ala. Jadi 3 huruf ini mewakili tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah. Sebab yang lain, mengapa para ulama menjadikan fa'ala sebagai sebuah timbangan yang dijadikan patokan baku? Yang sebab yang lain karena kebanyakan perbuatan dapat diwakili dengan kalimat fa'ala. Misalkan saja dalam firman Allah Subhanahu wa taala ketika menerangkan tentang zakat, lizakati fa'ilun. Zakat, menunaikan zakat dengan kata-kata fa'ilun, mereka mengerjakannya, menunaikannya. Jadi setiap perbuatan ataupun suatu pekerjaan dapat diwakili dengan fa'ala. Itu dua sebab mengapa para ulama menjadikan fa'ala sebagai timbangan baku, tolak ukur dalam kalimat bahasa Arab. Misalnya, ada contoh faro. Yang pertama contohnya faro. Faro ini memang kalau kita lihat tersusun dari hanya 2 huruf saja, fa dan ro. Tapi pada asalnya faro susunnya 3 huruf, fa, kemudian ro, kemudian ro lagi. Jadi fa'ala, fa, ro, ro. Begitu juga dengan zamma, za, ma, ma. Karena hurufnya kembar maka diidgham, jadi digabungkan menjadi zamma. Kemudian karuma, syariba, dan syakara. Ini definisi dari qawaidus shorfi. Kemudian kalimat dalam bahasa Arab terbagi menjadi 3, yaitu ismun, isim, fi'lun, fi'il, harfun, huruf. Kita akan melangkah pada macam-macam kemudian definisi dari isim, fi'il, dan huruf ini. Kita akan bahas satu persatu. Mengapa kalimat bahasa Arab itu hanya terbagi menjadi 3, tidak terbagi menjadi 4 atau 5? Apakah ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah? Apakah pembagian kalimat bahasa Arab dibagi menjadi 3, isim, fi'il, dan huruf itu ada dalilnya dari Al-Quran? Kemudian ada dalilnya kah dari Sunnah atau dari perkataan para sahabat? Ternyata tidak. Pembagian al-kalimatu al-arabiyatu, kalimat bahasa Arab dibagi menjadi tiga berdasarkan penelitian, berdasarkan pembahasan tatabbu dan istiqra, penelitian dari para ulama lughah, ulama nahu dan ulama yang lainnya. Mereka meneliti dalam Al-Qur'an, dalam As-Sunnah, bahwa kalimat bahasa Arab jika digolongkan hanya ada tiga: isim, fi'il, dan huruf. Jadi pembagian ini tidak berdasarkan Al-Quran, Sunnah maupun perkataan para sahabat. Setelah kita mengetahui bahwa bahasa Arab itu terbagi menjadi tiga, maka selanjutnya kita akan melangkah pada pengenalan yang pertama, yaitu masalah ismun. Ismun, isim. Isim ialah kata yang menunjukkan pada dirinya dan tidak berkaitan dengan waktu. Kami ulangi bahwa isim adalah kata yang menunjukkan pada dirinya dan tidak berkaitan dengan waktu. Kaidah kita, patokan kita dalam memahami isim, yang pertama dia adalah berupa kata. Yang kedua, dia mempunyai makna. Mempunyai makna pada dirinya. Jadi kata tersebut mempunyai makna, mempunyai arti. Kemudian patokan yang ketiga untuk mengenal isim, kata tersebut tidak berkaitan dengan waktu. Waktu di sini adalah waktu baik lampau yang telah lalu, atau waktu yang sekarang, atau waktu yang akan datang. Jadi dia tidak berkaitan dengan waktu-waktu tersebut. Tidak menunjukkan masa lalu, tidak pula menunjukkan masa sekarang atau masa akan datang. Ini tiga kaidah yang harus kita pegang, tiga patokan untuk mengenal dan membedakan isim dengan saudara-saudaranya. Baik. Isim, setelah kita mengetahui definisinya, makna isim, isim itu dapat berupa dari kata benda, kata benda, atau dia berupa sifat, atau keterangan waktu dan lain-lain. Kita masuk ke dalam contoh-contoh dari isim. Rajulun, rajulun artinya seorang laki-laki. Dia kata menunjukkan makna, laki-laki punya makna. Kemudian tidak berkaitan dengan waktu. Laki-laki, dia tidak laki-laki sekarang, sekarang laki-laki, atau lalu laki-laki, tidak. Tapi laki-laki menunjukkan makna pada dirinya dan tidak berkaitan dengan waktu. Sekarang laki-laki, dulu laki-laki, akan datang pun laki-laki. Jadi dia kita katakan sebagai isim. Kemudian contoh kedua, asadun. Asadun, singa. Asadun, kata, menunjukkan makna, tidak berkaitan dengan waktu. Dan dia merupakan kata yang menunjukkan manusia dan hewan. Rajulun, manusia. Asadun, hewan. Zahrotun, zahrotun, bunga. Seperti tadi juga, tidak menunjukkan waktu dan dia mempunyai makna. Nadhifun, nadhifun, bersih, menunjukkan sifat, sifat. Wasihun, kotor. Wasihun, kotor, sifatnya kotor. Kabirun, besar. Besar pun menunjukkan sifat. Sogirun, kecil, menunjukkan sifat. Syahrun, syahrun, keterangan waktu. Syahrun di sini maknanya adalah keterangan waktu, dan dia tidak bermakna berkaitan dengan waktu, tidak. Karena bulan sahrun bulan. Bulan tidak berkaitan dengan waktu. Dulu sahrun, sekarang sahrun, dan akan datang pun tetap sahrun. Kemudian kitabun, kitab, buku, kata benda. Untuk lebih menguatkan pemahaman kita tentang isim, maka di sana ada tanda-tanda isim. Isim mempunyai keistimewaan dibandingkan dengan dua saudaranya, yaitu fi'il dan huruf. Jadi isim mempunyai beberapa keistimewaan dibandingkan dengan dua saudaranya, fi'il dan huruf. Yang kita harus hafal, apakah tanda-tanda isim itu, sehingga nanti kalau dalam suatu ayat atau dalam suatu hadis kita dapati suatu kalimat, kita dapat membedakan ini isim, ini huruf, atau ini fi'il. Ciri yang pertama, tanda yang pertama dari isim, bahwa dia bisa menerima tanwin. Bisa menerima tanwin. Tanwin sebagaimana kita telah ketahui terbagi menjadi tiga, fathah, fathatain, fathah atau kasrah, dan dhammah. Bagaimana contoh isim bisa menerima tanwin? Contohnya yang seperti di atas, rojulun. Rojulun ada tanwinnya. Kemudian asadun pun ada tanwinnya. Kemudian zahratun ada tanwinnya. Itu merupakan bahwa dia isim. Ciri yang dapat menunjukkan kata tersebut kita katakan sebagai isim. Ciri yang kedua, bahwa isim bisa menerima al. Al, alif, lam. Baik, kalau dalam hukum tajwid alnya ini komariyah atau alnya samsiah. Karena dalam hukum tajwid al nanti dibagi dua seperti itu, alif lam komariyah atau alif lam samsiah. Jadi ciri dari isim adalah dia bisa menerima al. Contohnya ar-rajulu. Ar-rajulu, ar-rajulu ada alnya, alif dan lam. Suatu kata kalau dia sudah kemasukan alif dan lam, maka tidak diperlukan lagi tanwin, tidak usah ditanwin, pemborosan namanya. Jadi suatu kata kalau dia sudah menerima satu ciri seperti tanwin, maka dia tidak di al, tidak dikasih alif dan lam. Contoh kedua, al-asadu. Al-asadu isim karena ada alnya. Az-zahratu. Az-zahratu pun isim karena dia menerima al. Al di sini dalam az-zahratu adalah al samsia kalau menurut hukum tajwid. Baik, sampai di sini kita harapkan dapat dipahami dua poin ini sebelum kita melangkah pada poin yang ketiga dari ciri-ciri isim. Ciri yang ketiga dari isim, bahwa dia bisa kemasukan huruf nida. Nida itu artinya adalah panggilan. Suatu kata kalau dia bisa kemasukan huruf nida, ya rojulu, ya rojulu, ya di sini adalah huruf nida. Rajulu suatu kata dia kemasukan ya. Ya di sini fungsinya ya wahai, artinya panggilan, wahai seorang laki-laki. Ya rajulu, ya rajulu. Kemudian yang kedua, ya nazifu, wahai yang bersih. Memanggil seseorang misalkan dia punya sifat yang bersih, selalu bersih, maka kita panggil ya nazifu, wahai yang bersih. Contoh yang ketiga, ya Muhammadu, wahai Muhammad. Ya Muhammadu, Muhammad kata, kemasukan huruf nida, panggilan. Dan huruf nida ini amat banyak, dalam ayat-ayat kita sering dengar dan kita sering baca, ya ayyuhalladzina amanu, misalkan ya di situ panggilan, wahai orang-orang yang beriman. Keistimewaan yang lain dari isim, ciri isim yang keempat, bahwa dia bisa kemasukan huruf jar. Setelah dia bisa kemasukan huruf nida, isim pun bisa kemasukan huruf jar. Huruf jar adalah, nanti kita akan mengetahui, adalah huruf yang membuat suatu kata menjadi kasrah. Kalau ada suatu kata isim kemasukan huruf jar, maka harokat isim tersebut di kasrah, di baris bawah kasrah. Contohnya huruf-huruf jar, ala di atas, ila ke, fi pada atau di dalam, an dari, min pun artinya dari, hatta, hatta artinya hingga, sampai, di, dengan, kemudian li, li untuk. Contoh suatu isim bisa kemasukan huruf jar, minar rojuli, minar rojuli, dari seorang laki-laki. Misalkan kamu ditanya, dari mana kamu dapat buku ini? Maka kamu menjawab, dari seorang laki-laki. Kamu jawab dengan bahasa Arab, minar rojuli. Di sini ada min dan ada arrojuli. Arrojul isim, kata, karena ada alnya, dan dia pun bisa kemasukan huruf jar yaitu min. Maka kita pastikan bahwa arrojuli sebagai isim. Dan isim kalau kedahuluan min, maka dia harokatnya di kasrah. Arrojul memakai al. Bagaimana kalau tidak pakai al? Dibuang saja alnya, maka menjadi ditanwin kalimat tersebut, min rojulin, min rojulin. Jadi antara tanwin dan al tidak mungkin bersatu. Kalau sudah ada al, maka tidak ada tanwin. Kalau ada tanwin, alnya harus dihilangkan, alif lamnya, gitu. Jadi antara alif lam dan tanwin tidak bisa bersatu dalam satu kata, tidak bisa berkumpul dalam satu kata. Minar rojuli, min rojuli. Contoh huruf jar dengan menggunakan di, bil baiti, bil baiti, di rumah. Di asalnya bi itu artinya dengan, tetapi kadang digunakan bahwa bi bermakna pada, di, jadi bisa bermakna. Nanti pada babnya sendiri, pada babnya huruf-huruf jar, kita akan ketahui beberapa makna dari min, mempunyai makna yang banyak, tidak hanya satu dari saja, tapi dia mempunyai makna yang lain. Keistimewaan yang kelima dari isim, dia bisa bersambung dengan isim yang lain. Bersambung dengan isim yang lain artinya ada dua kata, dua kata, dan dua kata ini bersambung. Kalau dalam bahasa Indonesia istilahnya kalimat majmu', berkumpul. Misalkan contohnya di sini sebagaimana tertera dalam buku, kitabun nahwi, kitab buku nahwu. Atau contoh yang lain, contoh yang lain apa, misalkan rumah fulan, rumahnya dia. Atau misalkan meja saya, mejaku, tersusun dari dua kata. Dalam bahasa Indonesia istilahnya kalimat majmu', bersambung dengan isim yang lain. Jadi dua kata bersambung dengan isim yang lain. Dalam bahasa Arab dinamakan, kalau dalam bersambung ini namanya idofah. Idofah, penyandaran, disandarkan kepada isim yang lain. Inilah beberapa keutamaan dan keistimewaan dari isim yang membedakan antara isim, fi'il, dan huruf. Jadi lima tanda-tanda ini membedakan antara dengan fi'il dan huruf. Apabila suatu kata menerima satu tanda saja, sudah dikatakan isim. Suatu kata bila menerima tanwin saja, walaupun tidak ada huruf jar, maka kita katakan isim. Suatu kata bila sudah menerima al saja dan tidak ada tanwinnya, maka kita katakan isim. Suatu kata apabila menerima huruf jar, tidak ada dan tidak bersambung dengan isim yang lain, maka kita katakan dia sebagai isim. Baik, inilah yang pertama dari pembagian kalimat bahasa Arab. Kita telah mengetahui definisi isim, definisi pengertian tentang isim dan ciri-cirinya. Sekarang kita melangkah pada pembagian kalimat bahasa Arab yang kedua, yaitu fi'il. Fi'il, kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, artinya adalah kata kerja. Kata kerja, atau yang lebih dikenal dalam susunan kalimat dengan nama predikat. Predikat, S-P-O, subjek, predikat, objek. Fi'il menduduki sebagai predikatnya. Misal kita katakan, ayah memukul anjing. Ayah memukul anjing. Ayah, kalau kita memakai kaidah susunan bahasa Indonesia, maka ayah berkedudukan sebagai subjek, pelaku. Memukul, kata kerja. Dalam bahasa Indonesia kaidahnya dia sebagai predikat, kata kerjanya, memukul, pekerjaannya, predikat. Ayah memukul anjing, anjingnya sebagai objek, S-T-O, objek. Jadi kita ketahui bahwa fi'il bila kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka dia bermakna predikat, kata kerja. Fi'il ialah, ini definisi secara istilah. Secara istilah, kalau secara bahasa artinya tadi kata kerja atau predikat. Secara istilah terminologi, maka fi'il adalah kata yang menunjukkan pada dirinya dan berkaitan dengan salah satu waktu dari tiga macam waktu. Kata yang pertama yang kita harus pahami bahwa fi'il adalah dari kata, sebuah kata, kalimat kalau bahasa Indonesianya, dan dia mempunyai makna, menunjukkan makna. Kita buat contoh, misalkan kataba. Kataba ikut wazan, ikut timbangan fa'ala. Kataba artinya menulis. Kataba sendiri dia menunjukkan makna. Apa maknanya kataba? Ya tulisan, menunjukkan kitaba. Kataba menulis, dia mempunyai makna. Apa maknanya? Yaitu tulisan, kitaba. Dan dia berkaitan dengan salah satu dari tiga macam waktu, sebagaimana yang telah disebutkan, waktu lampau, waktu sekarang, kemudian waktu yang akan datang, dan waktu setelah yang diperintahkan. Jadi kataba contoh fi'il, dia menunjukkan makna, yaitu tulisan. Yang kedua, dia berkaitan dengan waktu. Apa waktunya kataba? Waktunya lampau, telah menulis. Baik, untuk lebih memahami, baik untuk lebih memahami tentang fi'il, maka kita harus mengenal pula tiga waktu yang merupakan ciri khas dari fi'il. Karena fi'il dia berkaitan dengan tiga waktu ini. Kalau kita sudah mengetahui satu di antara tiga waktu ini, maka insya Allah kita akan paham apa definisi fi'il tersebut. Yang pertama, bahwa fi'il kata kerja terbagi menjadi tiga. Maksudnya terbagi menjadi tiga ditinjau dari waktu keadaannya. Waktu yang pertama, kata kerja yang pertama, bahwa fi'il dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah fi'il madhi. Kalau tulisan bahasa Arabnya kita dapat tulis fi'lun madhin. Fa ain lam fi'lun, kemudian mim alif madhin dan dot, fi'il madhi. Fi'il madhi adalah kata kerja yang menunjukkan waktu lampau, waktu yang telah berlalu, sudah terjadi. Waktunya lampau, sudah terjadi, sudah lalu, sudah lewat. Salah satu ciri khas bahwa fi'il madhi, fi'il yang menunjukkan waktu lampau, bagaimana kita mengenalnya bahwa suatu fi'il itu menunjukkan waktu lampau? Cirinya adalah bisa menerima ta'nis sakinah. Ta'nis, ta' itu ta'. Ta'nis itu menunjukkan wanita, sakinah yang sukun, terbuka. Ta' tidak bulat, karena dalam Al-Quran kita dapati huruf ta' itu ada yang bulat dan ada pula yang terbuka seperti ini. Alif, ba, ta'. Ta' ini ta' yang terbuka. Itu ciri bahwa suatu kata nanti kalau kemasukan ta' seperti ini diantaranya, maka kita dapat mengetahui bahwa ini ciri khas dari fi'il madhi. Contoh di sini, penulis kitab Mukhtarat memberikan contoh fi'il madhi dengan contohnya katabat hindun risalatan. Syahid ataupun pembahasan yang kita bahas tentang fi'il madhi dari kalimat tiga di sini, katabat hindun risalatan, yang menjadi pelajaran pada bab ini adalah katabat. Katabat kita katakan dia sebagai fi'il madhi, artinya telah menulis. Dia kemasukan ta'nis yang masuk pada fi'il madhi, fi'il yang menunjukkan waktu lampau. Katabat, di situ dilihat ada ta' yang terbuka dengan disukun. Ta'nis sakinah, katabat. Hindun telah menulis risalah, itu artinya. Hindun telah menulis risalah. Katabat, fi'il madhi. Contoh yang lain dari fi'il madhi, misalkan dakhala at-tilmizu al-fasla. Dakhala at-tilmizu al-fasla. Seorang murid telah masuk kelas. Dakhala fi'il madhi. Dia tidak kemasukan ta'nis sakinah, tetapi mengapa kita namakan dakhala sebagai fi'il madhi? Karena dari segi makna, dari segi arti dan terjemahan, dan dilihat dari susunan kalimat bahwa dakhala menunjukkan waktu yang telah lampau, artinya telah masuk. Karena kalau kita akan katakan misalkan seorang murid akan masuk kelas, kalau kita katakan akan masuk, maka di sana harus ada ciri-ciri yang lain yang akan kita bahas pada poin yang kedua. Poin yang kedua akan kita bahas makna akan atau sedang. Sedang masuk atau akan masuk itu harus fi'ilnya mempunyai ciri yang lain. Tapi kalau fi'il madi, dia ciri yang utama, ciri yang dominan, yang membedakan dengan yang lainnya, bisa kemasukan ta'nis sakinah, ta'nis yang disukun. Ini merupakan contoh dari fi'il madi. Contoh-contoh yang lain banyak sekali. Saya sebutkan di sini misalkan fahima, telah paham, kemudian kharaja, telah keluar, atau sami'a, telah mendengar, dan lain sebagainya. Inilah makna dari fi'il madi. Jadi ringkasnya kita katakan bahwa fi'il madi adalah kata kerja yang telah menunjukkan, atau kata kerja yang menunjukkan waktu lampau, waktu yang telah berlalu, waktu yang telah lewat. Itu makna dari fi'il madi. Yang kedua, dari pembagian fi'il, dari pembagian kata kerja, telah disinggung bahwa waktu, suatu kata bila berkaitan dengan waktu, maksud waktu di sini adalah waktu yang tiga, waktu telah lalu, waktu sedang atau akan datang, dan waktu yang setelah diperintahkan. Pada poin kedua ini kita akan mengetahui atau mempelajari bagaimana kalau kita ingin mengetahui kata kerja yang menunjukkan waktu akan datang atau sedang. Fi'il, setelah kita mengetahui fi'il madi, bahwa fi'il madi adalah menunjukkan kata kerja waktu lampau. Sekarang adalah yang kedua, fi'il mudore. Fi'il mudore adalah kata kerja yang menunjukkan waktu sekarang atau akan datang. Kita ingin mengatakan misalkan, saya akan pergi. Kalau kita katakan saya akan pergi, maka jangan menggunakan fi'il madi, karena fi'il madi maknanya telah lewat, fi'il yang menunjukkan waktu lampau. Saya akan pergi, maka kita gunakan fi'il mudore. Mudore, kata kerja yang menunjukkan waktu sekarang atau waktu yang akan datang. Bagaimana cirinya? Ciri mudore itu seperti apa untuk membedakan dengan fi'il madi? Cirinya dia bisa dimasuki huruf lam. Bisa dimasuki huruf lam dan diawali dengan salah satu huruf nun, alif, ya, dan ta. Fi'il mudore adalah fi'il yang menunjukkan waktu sekarang atau akan datang, dan dia cirinya yaitu bisa kemasukan lam dan salah satu dari huruf-huruf berikut ini, yaitu nun, alif, ya, dan ta. Kalau kita mau baca jadi na'a itu, atau kalau kita mau balik anita, alif, nun, ya, dan ta, bisa anita untuk lebih menguatkan ingatan. Bagaimana contoh dari fi'il mudhari? Contohnya dalam surat yang pendek, surat Al-Ikhlas, Allah berfirman, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Yalid di sini fi'il mudore. Mengapa kita katakan fi'il mudore? Yang pertama, karena dia adalah kata yang menunjukkan waktu akan datang atau sekarang. Kemudian yang kedua, bahwa kata-kata yalid didahului oleh huruf lam, didahului oleh huruf lam. Lam di situ lam yalid. Kemudian yang ketiga, alasan kita katakan yalid sebagai fi'il mudhari karena diawali dengan salah satu dari huruf na, nun, alif, ya, dan ta. Dan pada kata-kata yalid apa hurufnya? Ya. Diawali dengan huruf ya. Na'aitu, ada ya-nya. Yalid pakai ya. Itu ciri fi'il mudhari. Jadi kalau satu kata nanti didahului oleh nun, alif, ya, dan ta, maka dia dinamakan fi'il mudhari. Nun, alif, dan ya serta ta, na'aitu, ini namanya huruf mudhara'ah, huruf mudhari yang khusus masuk hanya pada fi'il mudhari, tidak masuk pada fi'il yang lainnya. Sebagai faedah tambahan, ada beberapa ciri yang membuat fi'il itu dapat dikenal, apa dia itu madi ataupun mudhari. Yang pertama, apabila masuk padanya huruf qad, kemudian huruf sin, saufa, ketiga huruf inilah yang akan membedakan manakah fi'il madi dan manakah fi'il mudhari. Qad, kita bahas qad bagi faedah tambahan ini sebelum kita lanjutkan. Qad, dia bisa masuk pada fi'il madi dan fi'il mudhari. Bisa masuk pada fi'il madi dan fi'il mudhari. Kalau dia masuk pada fi'il madi, menunjukkan waktu lampau, maknanya ada dua. Yang pertama, untuk menunjukkan perwujudan yang sebenar-benarnya. Misal dalam firman Allah Subhanahu wa taala, qad aflahal mu'minun. Sungguh benar-benar orang mukminin itu telah beruntung. Aflaha fi'il madi. Kemasukan huruf qad yang artinya lit tahqiq, untuk perwujudan benar-benar. Sungguh-sungguh beruntunglah orang-orang mukminin itu. Qad aflahal mu'minun. Makna yang lain, bahwa qad bila masuk fi'il madi bermakna lit takrib. Takrib itu menunjukkan dekatnya waktu. Misalkan kita sering dengar ketika salat, qad qomatis sholah. Arti qad di sana bukan berarti sungguh salat telah dilaksanakan, bukan, tapi qad menunjukkan dekatnya waktu salat. Qad qomatis sholah, telah dekat waktu untuk dilaksanakannya sholat. Ini makna qad kalau dia masuk pada fi'il madi. Sedangkan kalau qad masuk pada fi'il mudhari, ada dua makna juga, ada dua arti. Yang pertama, menunjukkan arti jarang, sedikit, lit taklil, sedikit. Misalkan perkataan kita qad yasdukul kadzubu, qad yasdukul kadzub. Jarang sekali orang yang banyak berdusta benarnya. Jadi orang yang banyak berdusta benarnya itu sedikit sekali. Qad menunjukkan makna jarang. Yasduk itu benar, kadzub pendusta. Sedikit sekali, jarang sekali orang yang sering berdusta itu benar. Ada perkataannya benar, itu sedikit. Atau dia bermakna, kalau dia qad masuk pada fi'il mudhari, makna kedua, arti kedua menunjukkan taksir. Banyak, banyak benar, sering. Misal, qad yanalul mujtahidu bughyatahu. Sering, seorang yang mujtahid, sungguh-sungguh, dia mendapatkan bughyatahu, tujuannya. Atau contoh yang lain, qad yaf'alut taqiyul khaira. Orang yang bertakwa sering melaksanakan perbuatan yang baik. Nah, ini. Inilah satu dari ciri yang dapat membedakan antara fi'il madi dan fi'il mudhari, yaitu huruf qad. Qad kalau masuk fi'il madi bermakna untuk tahqiq dan takrib, tahqiq perwujudan, takrib menunjukkan dekatnya waktu. Jika qad masuk pada fi'il mudhari, maka dia menunjukkan untuk taklil, sedikit, jarang, dan taksir, banyak, sering, sebagaimana contoh yang telah kami sebutkan terdahulu. Adapun huruf sin dan saufa, misalkan kala saya lamun, saufa tak lamun, ini khusus pada fi'il mudhari. Apa perincian, bagaimana makna-makna sin dan saufa, bagaimana perincian dan contoh sin dan saufa ketika masuk fi'il mudhari, bisa diikuti pada kaset selanjutnya. Bisa sekarang, silahkan diputar kasetnya.